15 kan? Ini kok udah 16 tadi itu semua. Kesenangan ini tentu. Jadi tolong semua kan. Ya. Abu Sufyan Ambon, Abu Khalid. Ada Abu Khalid. Bukan yang satu. Oh dua, itu juga Abu Khalid. Masya Allah. Abu Khalid dua. Abu Khalid Khadir dan Abu Khalid Tahar. Abu Qasim. Oh iya Abu Qasim. Abu Mansur. Ini kok sekarang jadi Abu semua ini, kenapa ini? Tulis nama aslinya Abu Mansur, Abu Farhan, Abdullah Muna, Abdul Rahman, Abu Muslim, Muhammad Nganjuk. Ada apa kok Muhammad Nganjuk? Muhammad Khairi gitu. Hah? Mending kayak gitu daripada Muhammad Nganjuk. Ya, Muhammad Khairi. Gitu kan? Lucu ya? Jadi Muhammad Khairi, ya Muhammad Nganjuk, Muhammad Khairi. Ini terlalu besar kepalanya dia. Mengusung kota Nganjuk. Abu Hatim. Atau Abu Hatim. Insyaallah. Abu Sirwah. Mana? Sirwah ini penyakit lamanya berlaku. Jadi santri harus konsekuen dengan kesantriannya. Kalau jadi mustami, jadi mustami terah dia. Kecen ya. Abu Uthman, Abu Affan, Abu Affan, Abu Barzah, Abu Barzah, Abu Sulaiman, Abu Ubaidah, Abu Abdullah Syarif, Muhammad Bashir, Abu Ismail. Santri, bukan mustami. Ya. Santri bukan mustami, harus sesuai dengan kesantriannya konsekuensinya. Ya. Kalau enggak kuat jadi mustami saja kayak Marjan. Slow dia. Zulkarnain. Rahmat Medan. Satu tuh Rahmat kan. Cukup Rahmat gitu aja, enggak usah pakai Medan. Zainul Fikri, Imran Abu Amr, ini masih ada. Abu Dar Junaid. Dah, nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kemarin masuk pada poin pertama dari adab talib fi nafsih. Yaitu ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa lil'ulama'i fi hadha aqwalun wa mawaqif. Dan para ulama' dalam masalah ini memiliki aqwal, pernyataan-pernyataan, mawaqif dan sikap-sikap terkait dengan masalah niat. Bayantu tarafan minha, saya terangkan sekelumit daripadanya. fil mabhatsil awwal min kitab at-ta'alum, pada pembahasan pertama dari kitab at-ta'alum, kitab ta'alum karya beliau. Wa yuzadu 'alaih, masalah yang berikutnya ditambahkan pada masalah tadi, masalah yang lain yaitu nahyul ulama'i 'an al-tubuliyat, larangan para ulama dari tubuliyat. Apa itu? Wahiyal masailul lati yuradu biha syuhrah, permasalahan-permasalahan yang diniatkan untuk kemasyhuran. Maknanya barakallahu fiik, di sini seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, dilarang untuk memiliki sifat qabul, qabuli, qabuliyat, suka menampilkan masalah-masalah yang unik-unik atau masalah-masalah yang dia menyelisihi umat padanya dalam rangka untuk syukur, memasyhurkan diri. Hadza ma yajuz, tidak boleh ya. Ini masuk dalam satu jenis syuhrah tadi, upaya untuk mencari ketenaran yang dilarang di atas. Ini biasanya barakallahu fiik orang-orang yang memang memiliki sifat semacam ini, hubbu syuhrah, hubbu zuhur, senang tampil. Kebiasaannya menampilkan masalah-masalah unik yang tidak diketahui oleh teman-teman dia yang lainnya. Wahadil masail ammah, ini masalah umum, bisa terkait dengan ilmu alat atau mungkin terkait ilmu-ilmu yang lain. Maaf, yang umum terjadi barakallahu fiik, ini pengalaman-pengalaman dulu ketika masih belajar. Maaf, ketika belajar nahwu, belajar nahwu ya kawan. Biasanya seseorang yang kepingin syuhrah semacam ini senang ngetes ya. Tahu ngetes ya? Mengetes kawan-kawannya dalam rangka untuk kemasyhurannya, supaya ngerti, ini loh, tentu belum apa-apa dibandingkan dengan kita orang. Sama-sama baru belajar jurumiyah. Yang fulan tadi itu yang senang syuhrah, dia cerdas orangnya, gampang menerima pelajaran dan langsung paham cepat. Ngetes temennya, dia ngetesnya itu bukan dari jurumiyah, tapi dia ngetesnya itu dari buku yang lebih tinggi yang dia pahami, ngetes dari mutamimah. Nah, Rahmat, coba kamu irob gini gini gini gini gini. Dia ngerti, Rahmat ini cuma tahu jurumiyah, ini juga jurumiyah, tapi dia sudah pernah membaca buku-buku lain yang lebih tinggi, mutamimah atau semisal. Dia ngirob, ngirobnya dia sesuai dengan ilmu jurumiyah kan gitu ya. Salah dia, keliru. Dia merasa jurumi. Oh enggak, betul itu begini, begini, begini. Salah kamu itu, keliru. Ya betul itu begini, begini, begini. Oh ribut. Rahmatnya kalah argumentasi, karena kan dia kalah ilmu. Tujuan simpulan tadi itu yang untuk syukur, namanya khutbah zuhur, khutbah syukur, disebut dengan qabuliyah, menampilkan masalah-masalah yang diniatkan untuk syuhrah padanya. Wa ada kathir, baik ilmu nahu atau ilmu-ilmu yang lain. Juga contoh kedua barakallahu fikum yang sering muncul pada orang semacam ini ialah dia punya prinsip khalif tushhar. Tahu mana ya? Khalif tushhar, selisih orang lain kamu akan masyhur. Bahasanya orang sekarang, melawan arus. Itu namanya khalif tushhar. Ini dalam banyak hal ya. Nah, misal, ini dalam semua hal. Saya sekarang bikin contoh terkait dengan masalah fikih ya. Masalah fikih. Misal, di kampung dia, kampungnya dia, di kecamatan dia, di kabupaten dia, bahkan di wilayahnya dia, orang sholat mesti ketika takbir angkat kedua tangan, meletakkan di atas dada. Bagaimana bahasa malah ya? Allahu Akbar. Ada rajul, orang ini barakallahu fik, dikarenakan senang kemasyhuran, dia punya prinsip khalif tushhar, lawan arus. dibahas-bahas sama dia dengan kayak so ilmiah begitu, terangkan, ditampilkan oleh dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya tidak sedekap. Sadarannya ilmiah, so ilmiah, bahkan di riwayatnya begitu. Nih ilmiah. Yang sahih bukan begini, bid'ah itu. Yang betul begini. Allahu Akbar. Ini yang sunnah. Ini kan namanya Khalid Rizkan. Dia menjelisihi kebanyakan masyarakatnya. Akhirnya apa? Dia masyhur. Itu si fulan itu, dia punya tulisan semacam ini, gini-gini, aneh itu. Masa semua sak kampungnya, sak kecamatannya, sak kabupatennya, bahkan sak wilayahnya dia, semuanya salatnya begini, Allahu Akbar begini, dia Allahu Akbar begini. Akhirnya jadi bahan perbincangan orang. Itu namanya kemasyhuran, menampilkan masalah dengan tujuan untuk kemasyhuran. Yang dia pandang bukan masalah roji dan marjuhnya itu, yang penting syuhrohnya pulang. Biasanya orang semacam ini barakallahu fik punya sikap ainat, ngeyel. Paham ya? Tidak gampang untuk menerima. Ketika diterangkan sama orang, bantah lagi. Terangkan lagi, bantah lagi. Terus begitu. Tujuan dia bukan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang tidak. Semata-mata dalam rangka untuk syuhrah. Itu namanya fuhuliyat. Thalibul ilm dilarang memiliki sifat yang semacam ini. Ini mengurangi nilai keikhlasan. Paham Syarif? Ini beberapa contoh barakallahu fik terkait dengan mencari ilmu dan terkait dengan masalah-masalah keumuman di masyarakat yang ada. Ingat, saya perlu kasih tanda ya. Tandanya di situ ialah niat awalnya. Tetapi kalau seseorang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat, tamam, ternyata dia menjadi orang yang masyhur dengan sudi, tamam, semua masyarakat membicarakan dia, memperbincangkan dia dengan sunnah tadi, itu babun akhar, babnya lain lagi, tidak masuk pada pembahasan ini. Niatnya dia bukan dalam rangka untuk kemasyhuran, niatnya dia dalam rangka untuk menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dan memang sunnah perkara yang hak, perkara yang sahih, namun dikarenakan asing di tengah-tengah masyarakat, akhirnya menjadi perkara yang masyhur dari dia. Itu bukan tabuliyah, babun akhar. Yang dibahas sekarang ini memang dia yuradu biha, diniatkan dari awal untuk kemasyhuran. Sehingga tidak peduli hak ataukah batil, raji ataukah marju, yang penting masyhur. Prinsipnya khalif tushhar. Sebagian orang Arab lebih keras lagi peribahasanya. Gimana Mas? Hah? Bul? Hah? Bul fi zamzam tushhar. Hah? Pancing di sumur zamzam, masyhur kamu nanti. Itu prinsipnya orang yang punya tipe khalif tushhar. Yang penting kemasyhuran saja, melawan arus. Semua orang sedang kumpul di Mekah umroh atau haji, jutaan orang, satu orang tiba-tiba datang ke sumur zamzam, mancur dia gitu. Akhirnya apa? Ya masyhur. Wah, satu dunia mendengar si fulan bin fulan bin fulan, dia buang air kecil di sumur zamzam. Dia kalau dulu itu perkara batil atau perkara hak, benar atau tidak, yang penting dia masyhur. Ada khatir ya, hati-hati. Maka dinasihatkan untuk para thullabul ilm, hindari masalah yang semacam ini. Jadi paham ya? Qala rahimahullahu ta'ala wa qad qila. Dan dikatakan zallatul alim madrubun laha qabl. Zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, madrubun laha qabl, dipukul untuknya al-qabl. Al-qabl genderang, apa namanya, rebana. Sesuatu yang mengeluarkan suara, bunyi-bunyian. Zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, apa namanya, dipukul rebana untuk dia. Artinya disukai banyak orang. Dikarenakan dengan itu dia bisa memasyhurkan dirinya. Naam ya ikhwan. Maksud daripada disampaikannya kalimat tadi barakallahu fikum ini untuk memberikan tanbih kepada para thalabul ilm terkait dengan poin di atas. Jangan punya prinsip khalif tushhar dengan cara mengambil zallatil ulama, mengambil ketergelincirannya para ulama, mengambil pendapat yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Jangan. Itu maunya ikhwan barakallahu fikum. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala, dari Sufyan rahimahullahu taala dia berkata, kuntu utitu fahmal Qur'an, saya dulu diberi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrata sulibtu, maka tatkala aku menerima surah sulibtuhu, maka aku dicabut dari pemahaman Quran tadi. Surah itu makna asalnya ialah kantong yang biasa dipakai oleh orang dulu untuk menyimpan uang. Paham ya? Orang dulu itu kalau nyimpan uang bukan di dompet ya, terus dimasukkan di kantong yang diikat. Ya, ada gambarannya kan? Itu bukan dongengnya Abu Nawas, atau dongengnya dulu, memang betul nyata demikian ketika itu, sehingga dikenal dengan nama surah. Kantong seperti itu untuk tempat menyimpan uang. Dulu uangnya kecil itu dirham atau dinar, diikat ada surah. Dari pahami, sehingga maknanya barakallahu fiik, kata Sufyan rahimahullah, saya dahulu diberi anugerah pemahaman Al-Qur'an, gampang sekali dan mudah untuk memahami Al-Qur'an. Tetapi tatkala saya menerima surah ini tadi, kantong yang berisikan fulus uang ini tadi, sulit tuh, akhirnya aku dicabut dari pemahaman tadi. Artinya apa? Sudah tidak ikhlas lagi. Itu maksudnya apa? Ini akibat tidak ada keikhlasan di dalam menimba ilmu agama. Belajarnya, tamam, mencari ilmu agamanya dengan tujuan mendapatkan surah tadi, kantong fulus tadi. Kalau sekarang bahasanya rais, hah, gaji itulah semacam upahnya yang mengandung unsur surah gitu. Apa namanya itu, hah, wadiah, apa namanya itu, hah, aywah, itu zaman sekarang ini amplop, sekarang itu dimasukkan dalam amplop, bukan di kantong lagi, dikasihkan ke antum, tapi dimasukkan dalam bentuk, dimasukkan di amplop, set, syarif. Nah, maksudnya barakallahu fikum, kalau ada seorang thalibul ilmi yang mencari ilmu agama Allah dengan niatan untuk mendapatkan amplop berisikan lembaran-lembaran kertas uang tadi, pakai amplop dengan kertas yang dimasukkan, sekarang itu mata uang kertas logam itu yang murah-murah, yang tinggi-tinggi itu yang pakai kertas. Kalau ini yang dia niatkan, maka ganjarannya barakallahu fikum akan dicabut pemahaman dia tentang agama Allah, ilmunya tidak barokah. Yang tadi dia mudah untuk memahami kalamullah wa kalamur rasul, buntu otaknya. Ini bahayanya tidak ada keikhlasan, atau bahayanya meniatkan ilmu agama untuk dunia. Hati-hati. Barakallahu fikum. Kalau para ulama dulu khonatin azakumullah sangat merasakan pengaruhnya, dikarenakan mereka dahulu memang menggunakan hafalan dan menulis. Kemudian ilmu-ilmu yang ada ketika itu mereka hafal semua. Tamam? Sehingga ketika mereka niatnya mulai enggak ikhlas, itu langsung nampak pengaruh pada ilmu mereka. Ada orang sekarang yang nanti na'azakumullah tidak bisa merasakan pengaruhnya itu. Bayangan dia ilmunya dia masih utuh. Dikarenakan ilmunya dia dimana? Bukan di hafalannya, bukan di dadanya, tapi di kitabnya, di maktabah. Si utuh, selama maktabah saya enggak hilang, enggak sangat terbakar sama orang, masih utuh buku saya. Jangan buat. Padahal barakallahu fik, kalau misalkan dia cermati diri dia sendiri, itu banyak sekali yang meronoli, yang berguguran. Itu ketika dia jauh dari maktabahnya dan ketika dia ditanyai oleh banyak orang. Ustaz, bagaimana dokumennya ini Ustaz? Ustaz, bagaimana masa ini Ustaz? Hah? Itu buntu, fail itu hilang semuanya, kemana failnya ini? Perasaan dulu kok pernah membaca kayak gini, tapi gimana ya? Hah? Jadi karena ilmunya di maktabah, ketinggalan di rumah. Dan sekarang gak ada maktabahnya. Itu kalau dia kepingin menelusuri sesungguhnya, sesungguhnya juga demikian, banyak hilang ilmu dia ya. Tetapi kalau misalkan dia dari seorangnya memang dia mukhlis, orang yang ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, diniatkan betul Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena itu semuanya, itu keluar semua ilmunya, tertampang gitu kan. Set. Itu kalau yang kepingin menelusuri sesungguhnya keadaan ala kulli hal tanbih begitu. Kita semua ikhwanul fillah azakumullah dalam masalah ini. Di sini ikhwanul fillah azakumullah hanya muncul permasalahan di kalangan kita. Apa hukumnya belajar ilmu agama Allah dan diberi gaji? Apa mungkin belajar dikasih gaji? Mungkin ada kejadiannya. Gimana itu? Jamiah. Oh, jamiah. Jamiah mana? Jamiah Sidamiyah. Nah, ya. Di beberapa tempat barakallahu fikum demikian. Dia belajar dan digaji, dikasih fulus. Artinya gratis belajarnya dia, malah dikasih uang. Yang sangat masuk di Jamiah Al-Islamiyah Madinah. Dan Saudi Arabia. Terus kasih fulus santrinya itu. Belajar ke sana sudah masuk gratis, enggak usah bayar macam-macam. Banyak pembagian-pembagian kitab dan semisalnya, kurikulum-kurikulum juga tinggal pakai, plus dikasih uang. Dan menggunakan real bukan rupiah ini. Hah? Ada yang mengatakan 800 real tiap bulan, ada yang naik lagi sekarang 1000 berapa real tiap bulan. Semotor. Sewa real berapa ya? 2,5 juta. 1 real 2,500. Hah? Kira-kira ya? 1000 real 2,5 juta tiap bulan. Tiap bulan, bukan tiap tahun. Bukan pas Ramadan gitu ya. Tapi tiap bulan 2,5 juta. Gimana ini? Jawabannya para ulama tergantung niatnya masing-masing. Kalau dia niatkan betul-betul semata-mata untuk mendapatkan itunya, mendapatkan fulusnya tadi itu, plus untuk mendapatkan titelnya atau LC-nya atau MA-nya atau doktoral dan misalnya itu, dikhawatirkan terkena ucapannya sifat tadi. Dikhawatirkan ilmunya enggak berkah. Tapi kalau dia niatkan betul-betul untuk mencari ilmu agama yang syar'i, talabul ilmi, kepengen belajar kepada para ulama yang di sana, tamam, dan memanfaatkan tadi itu ya alhamdulillah ala kulli hal begitu. Insyaallah enggak ada masalah. Saya kembali pada niatnya masing-masing, innamal a'malu binniyat wa innamal kullu bain ma nawa. Cuman sangat riskan sekali. Karena ini-ininya betul. Intinya diupayakan jangan mengharapkan semua. Niatkan lurus yang ini sebagai busra, kabar gembira, kenikmatan dari Allah Taala, gunakan untuk perkara yang baik. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan poin yang kedua, bagaimana hukumnya mengajarkan ilmu agama dikasih amplop syarif. Syarif terus soalnya. Gimana? Kembali pada niatnya, gimana ini? Ya, niatnya niatkan untuk semata-mata amplop tadi. Gimana? Gak boleh. Dikarenakan gitu ya. Taunya ini orang mengharapkan amplop, atau kemudian antum membongkar dadanya supaya diketahui niatnya dia apa? Oh gitu, pasang syarif, pasang tarif. Oh gitu ya, insyaallah. Jadi kalau mengundang Ustaz Syarif, ini di mana dulu undangannya? Ustaz Syarif di Klaten posisinya. Kalau undangannya cuma ke Solo, berapa? Sekali tampil nggak usah banyak-banyak, 250.000 saja sekali tampil. Kalau ke Jogja juga begitu. Tapi kalau diundang ke Surabaya lebih jauh, harus cash di muka 1 juta bersih akomodasi tanggung panitia. Clear ya? Insyaallah. Atau apa ya? Ini contoh yang sangat gamblang, sangat jelas menunjukkan itu orang memang betul-betul hendak mendapatkan dunia wa mafiha. Jelas enggak ada keikhlasan, ada punya haram ya. Termasuk qaulullah ta'ala wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yakni dengan dunia dan seisi. Hada haram ayat. Kalau itu vulgar syarif, ya semua orang yang tahu ini model-model dai-dai selebriti. Ini banyak ya, yang sebenarnya ini banyak lah, dai-dai kondang yang di metropolitan dan segala macamnya. Demikian mereka punya sistem. Jadi mereka memiliki manajemen khusus dan memiliki kru dan para karyawan dan pegawai. Jadi kalau kita mengundang Ustaz satu ini harus melalui apa namanya asisten dia. Lihat jadwalnya kosong. Ya tempatnya di mana? Di sini. Acara apa? Berapa lama? Iya. Nanti transaksinya sama si bulan tadi. Jadi dia Ustaz sudah menetapkan tarifnya. Jelas itu. Asisten tahu bagaimana tarifnya masing-masing. Yep, sama dia tulis namanya bulan, tanggal dari bulan, hari ini jam sekian dengan sekian, tamam, tarifnya sekian. Di muka tarifnya. Paham ya? Di muka, bukan di belakang, di muka. Misalkan tarifnya jelas sekali tampil 40 juta, bleng 40 juta. Itu murni bersih, bersih. Akomodasi, transportasi, PP, makan, penginapan segala macam tanggung panitia. Ini bersih. Nah, iya. Gitu ya, saudara-saudara. Paham ya? Ini ada yang semacam itu. Ada pula barakallahu fikum yang mengadakan semacam training-training. Trainingnya menggunakan pendaftaran. Misalkan training pelatihan khusyuk dalam sholat. Ini lagi ngetren sekarang di kota-kota besar. Tamam? Siapa sekarang yang lagi ngetren? Abu Sangkar. Ayo. Ini dia tim ahli majalah Sakinah. Ya, Sakinah. Tahu mana? Nah, ya. Abu Sangkar. Nah. Itu bayar. Orang-orang yang masuk dalam pelatihan dia, training dia untuk khusyuk dalam sholat. Satu orang dikenai tarif 1 juta sekian. Per orang, per kepala, per training. Kalau misalkan dia ikut training lagi, ya bayar lagi 1 juta sekian. Nah kalau sekarang dihitung atau sekarang ini berapa? 30 orang. Masya Allah ya kan. Sekali daris ilyah talib ilmi 30 juta sekian sekali taklim. Iya. Kalau gitu caranya, mercy mobil saya. Ya, Rais ya. Mercy mobil saya. Dan begitu mereka punya punya teori bisnis murni, bukan ilah kita. Jadi paham ya? Ada wabah, jelas wabah. Ada lagi yang tersembunyi ya, Pak Nasari. Hanya Allah yang maha tahu. Kalau ini kan tampil belak-belakan. Yang tersembunyi ya. Yang harus diwaspadai oleh antum semua, calon-calon dai. Dan itu harus diasah dari semenjak dini. Ini namanya penyakit halus, penyakit hati. Riya dan segala macam kan di sini ya. Ya. Barakallahu. yang halus barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwasanya orang ini betul-betul ingin mendapatkan surah tadi atau amplop berisikan lembaran kertas tadi itu ialah macam-macam, di antaranya dia merasa kecewa ketika dia buka amplopnya itu cuma sedikit isinya. Entabe ada khotir. Paham ya? Diundang kajian ke Surabaya. Diundang ke Surabaya. Kajian, paham. Paham? Dikasih ongkos transportasi. Di mobil dibuka sama dia. Kok cuma 50 ribu rupiah? Nah ini PP ke sana saja, sini sana Surabaya naik mobil, PP dan apa namanya tolnya kemudian dan makan dan segala macamnya, nggak mungkin 50 ribu. 50 ribu cuma bensinnya tok, tolnya PP 15 ribu, dan 65 ribu belum makan siang. Makan siang dari dia dan sopir paling nggak 20 ribu, 85 ribu, rugi 35 ribu. Terakhir ya. Orang yang niatnya itu mau kepengen mendapatkan tadi itu ya Irfan. Wah, kecewa berat ya. Bukti kecewanya bagaimana? Afwan. Kalau diundang lagi saya enggak mau. Ayolah, khatir. Sangat halus lembut ya. Tapi bahaya ya. Panggil lagi Ustaz. Lagi Ustaz, ini jamaahnya Masya Allah senang Ustaz. Semangat kemarin Ustaz. Masya Allah lagi Ustaz. Nah, artinya dia. Kita udah capek-capek kesana segala macam, kita udah mengeluarkan biaya 80 ribu, cuma dikasih 80 ribu ya bangkrut ya, 30 ribu terus nombok lagi, gimana ini? Ini banyak alasan. Oh maafkan ya Aki, saya kondisinya lagi sibuk ini, bagaimana ini, santrinya juga minta diajari terus gak boleh keluar kemana-mana, gimana? Banyak alasan dalam hatinya itu, dia gak maunya dikarenakan amplopnya terlalu sedikit, rugi. Ada khatir jiddan, hati-hati. Ada enggak? Halus, hangat halus. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi bentuk yang kedua, suratun ukhra. Ialah ketika misalkan qadarullah masyafa'an, itu panitia lupa tidak ngasih ongkos transportasinya. Selesai taklim segala macam dia pulang. Bayangannya Pak Ustaz ini dititipkan kepada sopirnya atau kepada ikhwan yang ikut sama dia. Tak khawatir dia. Ikhwan yang sama dia bayangannya dikasihkan langsung kepada Ustaznya. Tak mikir dia. Ini kan ikhwan yang dia jadikan pas asisten. Begitu sampai di rumah, ditunggu-tunggu sama ustadznya nih. Kok sopir saya gak ngasih amplop tadi kemana ya? Sopir juga santai aja, bayang aja Pak, ya gak ngasih sama ustadznya. Dalam keadaan itu lupa waritnya, disadap. Ingat ya Allah, belum dikasihkan sama ustadznya gimana ini. Begitu ustadznya pulang, lemes. Lemes-mes, gak punya semangat sama sekali. Tanya sama anaknya, Bi, mana lalunya Bi? Gitu. Oleh-oleh boleh. Oleh-oleh apa? Rugi total ini artinya. Kalau kemarin juga rugi 30 ribu, ini asli rugi 80 ribu. Apakah kan lumayan 50 ribu ya, tak ruginya 30 ribu. Ini tidak sama sekali rugi 80 ribu. Kalkulasi ya. Emang ada khatir. Ini penyakit-penyakit terus. Sehingga yang namanya keikhlasan betul-betul harus dicari. Maka warakallahu fikum, yang dibahas oleh para ulama dan mereka membolehkannya ya fanatina azzaikumullah, kalau tidak dengan gambaran yang saya bawakan tadi. Dia tidak kemudian memasang tarif. Dia juga tidak pula berkeinginan untuk mendapatkan itu tadi. Tamam? Dia juga tidak kecewa ketika nggak dikasih. Dia juga nggak patah semangat ketika kurang pemberiannya dan semisalnya. Niat yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, untuk mengajarkan ilmu agama ini kepada masyarakat, kepada umatnya, kepada para santri yang ada. Terkait kemudian apa namanya ada rezeki minallah, maka kita syukuri alhamdulillah. Tidak mengharapkan itu semua. Boleh, alhamdulillah. Gak dikasih, ya gak apa. Seketeu, alhamdulillah. Gak dikasih, ya gak apa-apa. Rugi, mana namanya dakwah ilallah harus berkorban. Kan itu kenapa aja. Nah, kemudian senang mulus-mulus saja. Harus berkorban yang lain. Pada khatir juga. Urusan fulus, bahaya. Ya, buku tadi ya. Ya. Kita buku tadi ya. Urusan fulus, ada bahaya buku tadi. Allah yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala. Fastamsik rahimakallah ta'ala. Maka perpeganglah, semoga Allah merahmati kamu, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kuat. Al-asimati min hadhihi syawa'id, yang menjaga kamu dari berbagai macam kotoran-kotoran tadi. Bi antakuna ma'abad bil ikhlas, yaitu dengan engkau disertai dengan mengerahkan semua kemampuan untuk ikhlas. Syadidul khaufi min nawaqidhihi, engkau memiliki perasaan takut yang sangat dari pembatal-pembatal keikhlasan. Azimul iftiqar wal iltija'i ilaihi subhanahu, dan betul-betul mengagungkan iftikhar, merasa butuh dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaihan, sangat susah, sangat-sangat susah. Maka beliau menerangkan setelah itu membawakan ucapan sebagian salaf yang menerangkan bagaimana susahnya menjaga niat. Wa yu'tharu an Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullahu taala qaul, dan disebutkan athar dari ucapan Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullahu, dia mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ma'alajtu, aku mengobati. Ilaj, mu'alajah, mengobati, menghadapi. Syai'an, sesuatu pun, ashadda 'alayya, yang lebih berat bagi aku, min niyyati, daripada niat. Dikatakan niat dalam hati, ya ikhwan. Niyatu mahalluhal qalb, niat tempatnya di hati. Wal qalbu yusamma qalban li sur'ati taqallubi. Yang namanya al-qalb, yang namanya hati, disebut sebagai qalb dikarenakan li sur'ati taqallubi, gampang bolak-balik. Awalnya ikhlas, tahu-tahu dia riya. Tamam? Dia sudah sungguh-sungguh untuk lillahi ta'ala, kena goncangan-goncangan, imingan-imingan tadi, goncang lagi. Allahul musta'an. Apalagi zaman sekarang ini, fanatik azabullah, terlalu banyak godaan-godaan untuk tidak ikhlas, khususnya dalam bab ilmu dan dakwah. Intan. Sampai saya mengamati barakallahu fiik, ini namanya pengalaman. Saya mengamati di zaman sekarang ini, fanatik azabullah, saya memperhatikan ada semacam penyakit halus samar yang sangat mengerikan, yaitu penyakit yang saya sebut dengan demam ustad. Itu bukan demam penyakit panas ini, tapi namanya demam ustad. Maknanya barakallahu fikum, ini menimpa para sebagian pihak, maaf, yang betul-betul sangat kepingin untuk diustadkan. Alhamdulillah juga. Pak, itu namanya demam ustad. Jadi meradang dia supaya jadi ustad. Kenapa demikian para konflik? Dikarenakan dalam benaknya dia, dia melihat sekian banyak ustad yang dia lihat selama ini, jadi ustad sama dengan enak. Paham ya? Sama dengan enak. Bukan ustad sama dengan tidak enak. Itu merampas bagian pihak. Tadi itu dikatakan kacamatanya dia seperti itu. Ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan. Enak. Gak ada yang gak enak. Semuanya enak. Hah? Dilihati gemuk-gemuk, Ustaz. Hah? Enak. Tengok lagi. Banyak kemajuan, Ustaz. Sebelumnya jalan kaki. Sekarang pakai sepeda ontel. Tidak lama kemudian ganti sepeda ontelnya itu sepeda motor. Sepeda motornya yang tadinya biasa-biasa aja, peningkatan. Yang tadinya Suzuki tek-tek-tek-tek-tek, naik menjadi Supra. Salah. Supra yang parah. Tidak lama kemudian ganti lagi. Tidak lama ganti lagi. Tiba-tiba sudah pegang mobil. Wah, ini enak nih, Ustaz, sama dengan enak. Betul ya? Itu saya merasakan beberapa gejala demikian di beberapa tempat. Allahu musta. Akhirnya memaksakan diri untuk supaya bagaimana caranya diustadkan di tempat tersebut. Tipe orang semacam ini barakallahu fik, biasanya dia mencari lahan non ustaz. Yang gambar sekarang ini dia akan mencari lahan-lahan di mana di sana banyak ikhwan tapi tidak ada ustaznya. Masuk ke sana. Set. Jadi ustaz di sana. Awalnya ya biasa ngajar bahasa Arab. Ngajar jurumiyah, ngajar ini, ngajar itu. Kan semangat diajar bahasa Arab, kumpul semua masyaallah gitu. Ustaz bahasa Arab. Akhirnya dikatakan sudah terkenal di sana, akhirnya semua bidang ilmu dia masukin, ngajar fikih, ngajar akidah, ngajar tafsir, ngajar ini, ngajar itu, ya Allah, hasal sudah. Ada tapi rinci dan Allah musta'an. Tahir, jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Tidak sebagaimana yang antum pandang secara bahasanya. Kalau itu memandang hatinya, antum akan mengatakan mending jangan jadi ustaz. Mending jadi santri saja. Allahu musta'an. Gitu ya. Ini saya sampaikan beberapa tempat dikarenakan saya memandang pemandangannya kurang sedap dari sebagian teman dan sebagian ikhwan, dari sebagian pihak yang memaksakan dirinya untuk tampil dikarenakan alasan yang semacam. Allah. Hal intinya di sini adalah hati-hati dari yang namanya pembatal-pembatal keikhlasan. Wa qala rahimahullah wa an Umar ibn Dzar, dan dari Umar ibn Dzar annahu qala li walidihi, bahwasanya dia berkata kepada ayahnya, ya abi, wahai bapakku, malaka, kenapa engkau ini, idza wa'attan nasa, kalau engkau yang memberi mau'izhah, pengarahan kepada orang-orang, akhadahumul buka, mereka nangis semua. Kenapa ini? Wa idza wa'abahum ghairuka la yabkun, saya memberi mau'izhah kepada mereka selain engkau wahai ayahku, mereka enggak ada yang nangis. Kenapa ini? Kalau abi yang ngasih mau'izhah nangis. Tapi kalau selain abi yang ngasih mau'izhah enggak ada yang nangis. Faqala, maka ayahnya menyatakan, ya bunai, ini upaya untuk supaya mengajari anaknya keikhlasan. Padahal barakallahu fikum, ini ciri-ciri yang semacam ini itu ciri-ciri keikhlasan seseorang dalam memberikan sebuah ilmu. Paham ya? Ketika ilmunya disampaikan dengan penuh keikhlasan, itu mengena ilmunya itu. Barokah. Barakallahu. Tapi kalau ilmunya itu disampaikan bukan karena keikhlasan, gerambian, mengambang, enggak sampai menghujam dalam hatinya orang. Cuman ini ayah si Dzar tadi ini, dia tidak kemudian ingin keikhlasan dia terluntur. Maka dia sampaikan kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, laisatin naihatu as-sakla mislan naihatil mustajarah. Wahai putra, tidaklah naihah, seseorang wanita yang meratap, yang menangis, as-sakla, yang betul-betul kehilangan orang yang dia cintai, mislan naihatil mustajarah, seperti wanita yang meratap, yang diupah, yang digaji. Yang namanya naiha itu perempuan yang nangis dengan meratap. Di sini belum membagi dua. Ada yang sakla, sakla itu orang yang ditinggal mati keluarganya, entah anaknya atau bapaknya atau ibunya atau misalnya. Kalau naiha yang jenis pertama ini, nangisnya asli, betul-betul nangis gitu loh. Nangisnya dari hati yang paling dalam, dikadang-kadang ketinggalan, ditinggal orang yang dia, gitu ya. Dia seorang wanita, ditinggal mati oleh suami tercinta. Nangis apa kan nangis? Hah? Umumnya nangisnya itu dibuat-buat atau kealami? Jawabannya alami, gak dibuat-buat. Betul-betul dia nangisnya itu karena sedih ditinggal suami tercinta. Itu namanya naihatut taqwa, itu keikhlasan dalam nangis. Gak paham ya? Sementara yang kedua, naihah al-mustajarah, itu perempuan-perempuan bayaran yang dikasih upah, dikasih gaji, dibayar untuk nangis rame-rame. Sehingga dia menangis, dia meratap dikarenakan kematian orang, itu bukan karena kesedihan dia dari dalam, tapi memang bayar. Sehingga nangisnya pura-pura. Ada gak yang semacam ini? Jawabannya banyak. Biasanya muncul dan terjadi pada kaum Nasara, dan itu banyak di zaman jahiliyah. Jadi sebelum terjadi Islam, mereka biasa semacam itu, berbangga-bangga dengan banyaknya orang yang menangisi sang mayit. Ketika ada yang mati, supaya banyak yang nangis, diundang semua perempuan satu desa kesini semua nangis. Misalnya naik hamster, dibayar bilfulus, nangis semuanya. Nah, dia ya berusaha nangis, gimana caranya, ya mesti nangis. Padahal ya ternyata dia dia gak ikhlas kalau nangisnya ya. Itu namanya naiha mustajar. Jawabannya abinya beda. Perempuan nangis yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai dengan perempuan nangis yang dibayar, maknanya beda. Seseorang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu dengan orang yang tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmu, pengaruhnya lain. Orang yang mukhlis fi ilmih, orang yang mukhlis fi da'watih, itu menancap, menghujam ilmunya itu, betul-betul terasa pada talabahnya, kepada masyarakatnya, baru dibandingkan dengan adem. Bahasa wafi'un nyata, nyata ya. Gambarannya sekarang berapa banyak orang-orang yang biasa mendengarkan ceramahnya dai-dai selebriti itu. Jawabannya banyak. So, kalau datang dari selebriti kemana begitu, wah itu penuh masih jamin. Penuh yang namanya lapangan. Kadang ada dai kondang satu ini. Siapa yang lagi ramai sekarang? Kalau dulu, kalau dulu siapa? Itu AA ya. AA itu panggilan besar ya. Akhir Kinanjar. Itu kalau datang ya kan para kawan, itu rame. Masjidnya penuh semuanya. Sama lapangan penuh semua. Yang banyak siapa yang datang? Ibu-ibu. Waduh, banyak orang yang datang dan berkali-kali mendengarkan ceramahnya. Saya pertanyaannya, apakah membekas pada mereka? Apakah yang hadir itu kemudian berubah prinsipnya, berubah ibadahnya, berubah akhlaknya, berubah jalan hidupnya, meninggalkan yang haram dan semisalnya? Jawabannya ya segitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang ya segitu-gitu aja. ibu-ibunya dari dulu ya gitu-gitu aja. Datang ya bersolek, ya dandan, baunya ya harum, dan semisalnya. Ngaji sampai ribuan kali sama agim, ya gitu-gitu aja, gak ada perubahan sama sekali. Ya apa ya? Nyata apa gak nyata? Wah, wow. Karena kan bukan orang yang mukhlisun hidal. Barakallah. Dari HP apa? Itu gambaran real dalam contoh kemasyarakatan. Laisatin na'ihatil takla mitlan na'ihatil mustajab. Ini pentingnya niat. Waffaqakallah li rusdika, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kamu dan membimbing kamu, amin. Intinya barakallahu fikum, poin pertama ini ditekankan sekali para thullabul ilm untuk bisa menanamkan keikhlasan dalam belajar. Dan ingat itu syartun tatabu'i la ibtida'i. Tamam, diupayakan terus. Dia berjuang untuk memperbaiki keikhlasan dia dalam menimba ilmu agama sehingga barokah ilmu itu dan hilangkan berbagai macam perkara-perkara yang mengotori keikhlasan. Ini ya kawan, kunci. Harus dari sekarang atau tanam. Ini kunci akan terus terbawa sampai ketika antum pandai nanti, ketika antum nanti menjadi seorang dai, ketika antum menjadi seorang alim, seorang syekh, tergantung data tadi. Tamam? Barakallah. Ketika antum di awalnya sudah mukhlisun fi ilmik, insyaallah akan nanti ketika di atas antum berdakwah ila Allah menjadi orang yang mukhlisun fi da'wah. Tapi kalau di awalnya sudah enggak beres, sudah hubbul zuhur, senang tampil, hubbul syuhra, senang kemasyhuran, misalnya ketika nanti antum tampil ke atas dakwah ila Allah pun juga akan memiliki perangnya. Hubbul zuhur wa syuhra. Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Baharak. Sengaja saya perlambat dikarenakan pentingnya pembahasan masalah keikhlasan. Paham kunci, mumpung masih dalam taraf belajar. Dijaga dan terus dibenahi niatnya supaya barokah depan nanti. Wallahu taala alam bisawab. Adapun poin yang kedua terkait dengan al-mutaba'ah, upaya untuk mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ada yang soal? Ada pertanyaan? Nah, gimana? Tentang masalah amplop itu kan. Kadang-kadang ada ustaz itu dia untuk misi di kota itu dia ekonominya kan ada, sehingga gak bisa misi. Terus dia ada harap ya dia misalnya misi di sekitar sana, kalau pemerintah keluar dia minta dibiayai, apakah itu boleh? Kemudian yang kedua ustaz yang juga ekonominya rendah, terus dia misal apa menulis buku untuk supaya dapat menggunakan ini, royalty, royalty supaya dapat apa ya royalty, terus dapat penghasilan dari ilmunya itu. Adapun poin yang kedua tadi terkait dengan seseorang yang mengembangkan ilmunya lewat tulisan, kata misalnya, dan dia mengharapkan ketika nanti diserahkan kepada penerbit, dicetak, mendapatkan royaltinya atau sekian persen dan segala macamnya dari buku yang dia keluarkan tadi. Terkait dengan yang satu ini, barakallahu fikum, ada masalah? Ada masalah. Imam bekas Syekhul Albani rahimahullah ta'ala ketika diterangkan menerangkan masalah yang semacam ini beliau mengatakan hadza kasbun halal, itu merupakan usaha yang halal, bahkan min afdhal makasib, termasuk usaha yang paling afdhal. Paham? Tidak ada masalah. Ya, dikarenakan memang itu jerih payah dia gitu. Paham, dia mengumbang apa membahas ilmu semua yang ada tadi itu dia tulis mengambil waktu ini kalau maksudnya. Ada Yesus. Tapi afdolnya kalau seandainya dia tidak layak khusus syai'an, tidak mengambil apapun dikarenakan dia sudah cukup, ada afdol. Paham ya? Boleh, boleh. Ya, boleh, boleh. Itu tegas dari fatwanya beliau. Ada pun terkait dengan pertanyaan pertama tadi itu, ada seorang ustaz yang ekonominya rendah, kebanyakan juga rendah ya, apanya aja. Nah, diundang jauh keluar kota. Keluar kota ditumpir, dari mana biayanya ini? Gak ada ya. Akhirnya dia minta di biaya, itu biasanya gak diminta. Umumnya gak diminta. Dari luar kota itu sendiri yang tahu diri. Ngerti ini biaya besar ini. Gak mungkin saja kemudian disuruh perangkat sendiri, PP, toko sendiri. Biasanya mereka sendiri yang langsung menyiapkan akomodasi. Jadi gak ada masalah sih. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia yang ngomong, kan gitu ya. Maka jawabannya itu lebih ahsan kalau dia ngomong. Dia sampaikan kepada mereka, minta afwan. Saya bukan konglomerat, saya kaum melarat. Kalau kemudian saya kesana dengan dia pribadi, saya nggak mau. Jadi afwan mungkin yang lain saja. Ada yang jahil, kalau kasar kan. Ada kemudian, oh iya boleh, siapkan ya pesawatnya. Itu sudah gak beres ya Evan. Itu ada banyak seperti itu ya. Banyak itu seperti itu. Oh misalkan dia di sini, duduk ke Jakarta. Wah di Jakarta kalau naik bis capek saya. Naik kereta apalagi, wah sudah nyaman kereta itu. Asal pesawat sudah. Belum disiapkan tiket pesawatnya PP ya. Jangan pakai yang apa namanya Adam Air. Adam Air itu menakutkan itu. Pakai Garuda. Ya, terbayang dan tidak selayaknya bagi seorang dai Allah semacam ini. Pas kasih bahasa yang isyarat tiap kali. Maka akan paham sendiri gitu. Nah, kalau cara jauh begini apa? Mungkin tidak ada kemampuan ke sana. Seorang yang cerdas paham dengan bahasa begini. Saat ini gak punya biaya ini. Absyur Ustaz, jangan khawatir. Mau dijemput? Mau ini? Mau itu? Seorang yang apa namanya lelai ta'ala jangan mengatakan yang mudah begitu. Nah kemudian kalau itu jemput, tapi jangan pakai mobil mandra ya. Kalau bisa Innova atau yang sekelasnya lah. Syukur-syukur kalau itu bisa bawa Alphard. Nah, itu gak bayang lagi. Dia memberikan kemudahan. Ya yes, bagaimana nih? Enggak memberatkan antum, enggak memberatkan kita. Jadi paham ya? Adalah daripada makan hati. Makan hati dirasakan, enggak enak saya nolak di mana ya. Tapi gimana ini? Enggak ada apa-apa ini. Kita utang dulu aja lah. Kan utang dari mana dia bayarnya? Saya kerja saja. Yang ngomong aja tadi ngomongnya itu yang badannya yang halus. Dengan bahasa isyarat yang dibawa oleh mereka. Gitu ya. Abu Khalid. Nah. Allah Khalid. Mereka dari Bali diundang ke Surabaya. Kalau pas kita ngomong aja Abu Khalid. Allah Khalid. Nah, cukup. Ada lagi yang lain? Nih. Ada yang bingung lagi kan? Tabarakallah, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tafadhalu.